Mitra Bisnis, silahkan Anda bertanya kepada Bang Kavi Kurnia, boleh kita buka di 633-9160 atau juga telepon bebas pulsa di 0810 Pas FM. Nah, kalau Anda mau SMS juga boleh nih, silahkan saja ya, 0816-924-924. Mengenai marketing musiman ini, kayaknya dari beberapa SMS yang masuk justru teringat dari buahnya terus ya. Ini ada yang lucu juga nih, Bang Ian di Jogja nih, mau tanya apa ya? Kok malah bingung. Ada Vivi di Krukut nih, Bang Kavi, bagaimana mengatasi tren musiman, terutama di bidang sembako dan bagaimana menyiasati kenaikan harga sembako. Kita tahan dulu ya, Bu Vivi sabar, ada penelpon masuk dulu nih. Dengan Bapak Paulus ya. Halo. Halo. Stefanus. Oh, Bapak Stefanus, sorry Bapak ya. Silakan pertanyaannya Bapak dengan Bang Kavi. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Iya, ini di Indonesia ada musim baru nih Bang Kavi. Oh ya, musim pemilu kada. Itu enggak ada habisnya itu. Satu tahun muter terus tuh. Gimana Pak? Ada duitnya enggak Pak? Ada peluangnya enggak? Gimana Pak Stefanus? Enggak, ada musim ini tuh, pemilu kada itu kan. Betul. Di Indonesia kan ada ratusan itu kabupaten, kemudian wali kota maupun gubernur ya. Oke, yang Anda tanya peluangnya ya? Iya, itu peluangnya kan ada t-shirt, ada banner, ada macam-macam yang bisa diusung ya. Ya. Mungkin ada pendapat Bung Kavi. Oke, baik. Terima kasih Pak Stefanus. Yo. Aduh, ini dari Jogja kali ya, ngomongnya panjang banget dan lama. Silakan Bang Kavi. Jadi kalau kalau pilkada itu betul. Jadi semester pertama tahun 2010 itu lebih dari 140 pilkada di seluruh Indonesia. Dari bupati sampai kepada gubernur, wali kota dan seterusnya. Jadi Anda bisa bayangkan di Indonesia itu bupati, wali kota dan gubernur itu dipilih langsung. Dan itu biayanya memang cukup mahal dan cukup spektakuler, tapi biaya yang dikatakanlah biaya kampanye itu sendiri menurut saya menggerakkan ekonomi secara fantastis gitu loh, secara fantastis. Jadi semester pertama ini itu mereka mengatakan kepada saya bahwa memang pilkada ini 140 pilkada di seluruh Indonesia itu memang sangat kuat. Tapi di samping pilkada ya, Anda jangan lupa bahwa kekuatan dari marketing musiman gitu loh, itu adalah bahwa di marketing musiman, di musim-musim tertentu karena kebiasaan, adat dan seterusnya, itu orang mau tidak mau harus melakukan sesuatu, harus membeli sesuatu, harus memakan sesuatu gitu loh. Jadi kalau bulan puasa nggak mungkin orang kagak makan misalnya kolak misalnya ya, tidak mungkin orang tidak makan kurma misalnya. Jadi inilah indahnya dari marketing musiman gitu loh, bahwa orang mengatakan wah ini nggak afdol kalau kita tidak makan ini gitu loh. Jadi misalnya pas mau lebaran misalnya ya, tidak afdol kalau tidak makan ketupat misalnya. Jadi kalau Anda mau dagang ketupat di situ gitu loh, itu udah pasti laris gitu. Nah ini kan indahnya musiman ini, kalau Anda mampu menyiasatinya, ada satu jaminan bahwa Anda bisa mendapatkan keuntungan, Anda bisa mendapatkan kepastian dari penjualan yang cukup bagus. Nah justru dengan mengamati musim-musim ini, wah justru inilah indahnya marketing musiman. Daripada Anda pusing-pusing bikin marketing dan promosi sendiri-sendiri. Betul juga ya. Iya. Oke, okay, kalau gitu kita boleh beralih ke Mbak Vivi tadi di Krukut. Bagaimana mengatasi tren musiman terutama di bidang sembako nih Bang? Apalagi kenaikan harga sembako yang luar biasa ini. Kalau Mbak Vivi itu adalah produsen yang memang memang harus menggunakan sembako gitu loh. Mau tidak mau ini adalah suatu dilema. Tapi biasanya kalau menurut saya sih orang-orang sudah maklum. Jadi kalau misalnya Anda dagang ketupat sayur misalnya hari biasa 1000, menjelang lebaran dan menjelang lebaran Anda jual 1500, mungkin orang akan maklum-maklum saja karena mau lebaran gitu loh. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau Anda, Mbak Vivi ini mungkin bukan produsen, tapi Anda, dia adalah pedagang sembako gitu loh. Yang harus dilakukan oleh Mbak Vivi adalah bahwa mau tidak mau mungkin ini terkait dengan modal kerjanya. Jadi kalau modal kerjanya nggak cukup gitu loh, dia kan nggak bisa memenuhi lonjakan penjualan di musim puasa tadi gitu loh, atau mau lebaran tadi, apalagi dengan harga sembako yang sangat mahal. Iyalah, apalagi ini pasti nyaninya kan tepung, minyak, mentega. Iya. Ya bang ya. Jadi makanya harus ada kesiapan tersendiri. Dia harus siap-siap untuk menyiapkan modal yang lebih besar untuk menghadapi misalnya bulan puasa ini. Oke, lanjut nih Bang, ada dari Bandung, kita terbang ke Bandung dari Bang Udin. Pak, bagaimana cara menghilangkan rasa kekhawatiran terhadap bisnis musiman? Soalnya tahun kemarin juga tidak sebagus yang saya harapkan. Begini, yang menjadi problem adalah biasanya di marketing musiman, itu karena orang udah harus makan tertentu dan harus melakukan tertentu gitu loh. Sehingga bisnis ini yang tadinya misalnya cuma 10 orang, kan dilirik orang juga gitu loh. Jadi misalnya contoh misalnya, bisnis parcel lebaran gitu loh. Dulu yang mungkin yang berbisnis parcel cuma sekian, sekarang mungkin udah ratusan dan ribuan gitu loh. Jadi mau tidak mau akhirnya pangsa pasarnya terkuras. Apalagi sekarang tren untuk mengirimi parcel udah turun gitu. Jadi yang Anda harus lakukan adalah Anda harus lihat juga, Anda tidak bisa lagi berharap gitu loh bahwa di bisnis ini tidak dilirik orang gitu loh. Nah kalau itulah sebabnya kalau di bisnis ini Anda masuk gitu loh, yang Anda harus lakukan juga, Anda harus jadi leader. Jadi kalau bisnisnya adalah bisnis parcel, Anda harus menjadi leader di bisnis parcel. Anda harus melakukan inovasi. Anda harus siap-siap nih, tahun depan gue mau ngeluarin jurus apa gitu loh, supaya bisnis parcelnya gak gitu-gitu lagi gitu loh. Oke, Bang, nanti setelah break, aku juga pengen dijawab nih Bang, apakah memang bisnismen itu harus selalu penuh dengan high risk gitu, seorang pebisnis tuh dengan high risk juga, resiko tinggi ya. Jangan kemana-mana mitra bisnis, kita akan lanjutkan kembali topik kita dalam Coffee Break sore ini adalah marketing musiman. Stay tuned.